kembalinya saya dari Madinatul Munawwarah yang di kota Madinah, saya telah menyampaikan salam rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekembalinya dari Madinah, saya tempat transit di sana selama satu hari satu malam, dan saya berkunjung kepada guru mulia dari Allah al-Muslim al-Habib Umar bin Hafid, dan beliau mewasiatkan kepada kita untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang berusaha mengacau keadaan muslimin dan memecah belah muslimin, dan tenang dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan beliau juga menyampaikan salam rindu kepada kita jamaah semua dan kepada para ulama, para baik. Beliau juga menyampaikan salam ta'zim dan rindunya dan doa beliau agar Allah SWT segera memakmurkan seluruh wilayah Indonesia dengan kekuasaan, dan memunculkan dan memakmurkan seluruh dakwah di wilayah dan seluruh negeri muslimin muslimat. Dan semoga Allah SWT selalu menyatukan kita dalam kemuliaan ini dan menjadikan perjuangan dan hari-hari kita selalu membawa cahaya keridhaan dan keberkahan bagi kita. Kita mendoakan seluruh muslimin muslimat, dan juga bersama-sama kita berdoa dengan juga sejahtera ya rahmur rahimin rijalal muslimin, agar Allah selamatkan seluruh muslimin muslimat di muka bumi. Dan juga kita berdoa agar muncul pemimpin yang terbaik bagi kita, yang menindas kezaliman, pemimpin yang membela kelemahan, pemimpin yang mencintai merasa ini. Siapapun yang menjadi pemimpin, doa kita dan munajat kita untuk maslahat muslimin muslimat dan pemimpin yang baik. Fadhal masyukur ya Allah.